السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات أعزكم الله، kepada para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan tentang jihad dalam pandangan Islam, dan yang saya jadikan rujukan buku saya yaitu Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, di dalam buku ini saya menjelaskan di poin ke-72 di poin ke-72 yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah menegakkan jihad fi sabilillah bersama ulil amri. Di poin ke-72 dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah di halaman 547 yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah menegakkan jihad fisabilillah bersama ulil amri. Di dalam kitab-kitab Aqidah Ahlussunnah dibawakan tentang masalah jihad bersama ulil amri sebagai yang pertama menjelaskan tentang hukum yang benar masalah jihad menurut syariat Islam. Kemudian juga untuk membantah sebagian kelompok atau firqah atau golongan yang menyatakan tentang tidak adanya jihad. Seperti apa? Seperti golongan atau kelompok dari para kasufia yang mereka menganggap bahwa tidak ada jihad. Dalam Islam, jihad tetap ada, cuma tetap dilaksanakan bersama ulil amri, karena hak untuk mengumandangkan jihad itu adalah hak ulil amri. Bukan setiap orang, bukan setiap orang mengatakan bahwa jihad, atau dai atau ustaz meneriakkan jihad di mimbar-mimbar, ini tidak dibenarkan menurut syariat. Karena yang berhak untuk mengatakan dan menyatakan jihad dan mengajak orang untuk berjihad adalah amri. Maka dalam kitab-kitab Ahlussunnah, Aqidah Ahlussunnah sebutkan wal jihad madhin ma'a ulati al-umur abraran kanu aw fujjar. Bahwa jihad itu tetap berlaku bersama ulil amri, apakah ulil amrinya orang-orang yang baik atau orang yang jahat. Kemudian juga di kitab Aqidah Ahlussunnah dibahas tentang jihad untuk membantah juga kelompok-kelompok yang mereka mengatakan jihad pada hakikatnya bukan jihad, pada hakikatnya pemberontakan. Bagaimana Khawarij, Mu'tazilah, mereka mengatakan ingkar munkar atau jihad kepada penguasa yang zalim, itu tidak dibenarkan. Sebagaimana terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍa, yang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Dan ini bukan jihad. Mereka memberontak kepada penguasa. Memberontak kepada penguasa dalam Islam hukumnya haram dan dosa. Dan itu juga hukumannya berat dalam Al-Quran dan juga hukumannya berat dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang memberontak. Dan kalau kita lihat pertumpahan darah dari zaman dahulu sampai sekarang disebabkan karena mereka tidak mendengar dan taat kepada Al-Amri dan mereka memberontak kepada Al-Amri. Itu yang terjadi, pertumpahan darah. Saya sudah jelaskan tadi pagi tentang indahnya Islam, bahwa Islam menjaga jarak, Islam menjaga harta, Islam menjaga kehormatan, Islam menjaga akal, Islam menjaga nasab. Dan sudah saya jelaskan. Jadi darah itu betul-betul mulia dalam Islam, tidak boleh ditumpahkan. Kalau menurut Khawarij atau Mu'tazilah atau kelompok yang gampang mengkafirkan, mengkafirkan orang atau mengkafirkan penguasa, itu bagi mereka darah itu murah, terlalu gampang untuk ditumpahkan, terlalu mudah untuk ditumpahkan darah itu. Mereka berani menentang dan banyak yang jadi korban. Dan ini akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat, masalah darah. Karena itu kita harus bahas bagaimana jihad menurut syariat Islam. Karena teriakan-teriakan jihad yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai dengan syariat. Memberontak dikatakan jihad, demonstrasi dikatakan jihad. Apalagi banyak lagi nama-nama yang mereka berikan dikatakan jihad, padahal ikatnya bukan jihad. Maka kita akan bahas definisi jihad lebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan jihad menurut syariat Islam? Definisi jihad disebutkan menurut syariat, al-jihadu muharabatul kuffari wa huwa al-mubalaghatu wa istifraqu ma fil wus'i wa taqa min qawlin aw fi'lin. Jihad artinya memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Jadi jihad artinya memerangi orang kafir, bersungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian disebutkan lagi tentang makna jihad, wal mujahadah istifraqul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Jadi mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Jihad itu ada tiga macam. Ada jihad melawan musuh yang nyata, ada jihad melawan syaitan, dan jihad melawan hawa nafsu. Ada tiga jihad: melawan musuh yang nyata, yaitu orang-orang kafir, munafikin. Kemudian jihad melawan syaitan. Kemudian jihad melawan hawa nafsu. Kemudian Taqallubillah, jihad ini dilakukan dengan harta, dilakukan dengan jiwa, dan juga dilakukan dengan lisan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i bin Hakim dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya, beliau menjelaskan bahwa yang dikatakan jihad mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah. Mencurahkan semua kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Jadi jihad pada hakikatnya mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kepafikan, dan maksiat. Ini penjelasan tentang jihad dalam artian yang luas. Artinya kita berusaha, berjuang untuk mencari apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menolak semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad yang dikatakan jihad sebenarnya apabila tujuannya dia berjuang untuk membela Islam, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sesuai dengan syariat. Niatnya dia ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji atau ingin disanjung, atau dia ingin menjadi pahlawan atau dikatakan supaya jadi pemberani, atau ingin mengharapkan harta. Niatnya dia karena Allah. Yang kedua, dia harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnah. Dan yang ketiga, yaitu dia berjihad bersama ulil amri. Dia berjihad bersama ulil amri. Kemudian, apabila bidin dengan Allah, bahwa jihad termasuk seutama-utama amal. Bahwa amal-amal yang paling utama, yaitu Nabi menyebutkan ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amal-amal yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah. Amal apa saja yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah? Yang pertama, Nabi menjawab, yaitu as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yang kedua, amal yang paling utama, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yaitu al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahwa amal-amal yang paling utama, Nabi menyebutkan yang pertama salat di awal waktunya. Yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ini amal yang paling utama. Dan jihad merupakan amal yang paling utama. Dan tujuan jihad ini yaitu agar kalimat Allah tegak. Man qatala yakuna kalimatullah al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah tinggi, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah. Jadi yang pertama pembahasan kita tentang definisi jihad, dan ada beberapa macam tentang jihad yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, hukum jihad. Hukumnya disebutkan oleh para ulama bahwa hukum jihad itu fardhu kifayah. Hukumnya fardhu kifayah. Jadi tidak seluruh kaum muslimin wajib. Sebagian kaum muslimin dia ikut berperang, yang lainnya gugur kewajibannya. Jadi hukum jihad ini fardhu kifayah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah dan empat imam mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka sepakat semuanya bahwa jihad fi sabilillah hukumnya fardhu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Kalau seandainya tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Jihad fi sabilillah haqiqatuhu wa ghayatuhu. Jadi jihad fi sabilillah hukumnya fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Hukumnya fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa tidak boleh seluruh kaum muslimin ikut berperang semuanya. Mesti ada orang yang tetap untuk talabul ilmi. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin pergi berjihad dan kedua orang tua saya masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihi ma fajad." Hendaklah kamu berbakti kepada keduanya. Kalau seandainya itu fardhu ain, Nabi suruh berangkat dia untuk berperang. Tapi Nabi menyuruh apa? Fa fihi ma fajad. Dengan keduanya hendaklah kamu berbakti kepada keduanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ketika ada seorang sahabat yang sudah mendaftarkan dirinya untuk berperang, berjihad, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya ingin ikut haji bersama Rasulullah SAW. Rasulullah haji itu hanya sekali, sekali, itu haji terwada. Kemudian Nabi menyuruh orang ini untuk mengantarkan istrinya menunaikan ibadah haji. Yang pertama namanya itu menunjukkan bahwa jihad itu fardu kifayah. Yang kedua menunjukkan bahwa wanita kalau dia ingin berangkat haji wajib dengan mahramnya. Padahal menunaikan ibadah haji bersama Nabi dan Nabi bersama istri-istrinya dan kondisi pada saat itu aman. Aman karena bersama Rasulullah dan bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kondisi aman. Maka tetap Rasul menyuruh si laki-laki ini untuk menemani istrinya. Itu juga menunjukkan bahwa jihad dan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi banyak sekali yang menjelaskan bahwa jihad itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan kondisi jihad itu fardu ain disebutkan oleh para ulama dalam tiga kondisi. Menjadi fardu ain dalam tiga kondisi. Yang pertama, apabila pasukan kaum muslimin yang kafirin bertemu di medan jihad, maka itu jadi fardu ain. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan dirinya, keluarganya, tanahnya. Yang tidak wajib adalah wanita dan anak-anak. Yang ketiga, apabila imam, pemimpin, pemerintah meminta satu kaum untuk menentukan berapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat perang. Jadi ini tiga kondisi yang dikatakan wajib. Kemudian bagi wanita itu tidak ada kewajiban jihad. Maka jihad diwajibkan bagi setiap muslim yang balik, berakal, merdeka, laki-laki dan mempunyai kemampuan untuk berperang dan juga mempunyai kemampuan harta untuk diberikan kepada istri dan keluarganya. Adapun wanita tidak ada jihad. Yang ketiga ada para sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alam nisa'i jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu ada jihad? Nabi menjawab, ada. Na'am, ada. Yaitu wajib atas mereka jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad. Jadi bagi wanita tidak ada kewajiban jihad. Tidak ada kewajiban perang bagi wanita. Tapi bagi wanita yang ada haji dan umrah. Dan haji dan umrah bagi wanita itu wajib pertama mahram, harus dengan mahram. Sebab Nabi bersabda, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar melainkan bersama mahramnya. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Dan ini juga ditanyakan oleh beberapa sahabat yang lainnya tentang masalah jihad bagi wanita tidak ada. Tidak ada wanita jihad. Kalau ada yang mengatakan bagaimana di zaman Nabi ada wanita yang ikut dalam peperangan? Mereka ikut tapi mereka tidak berperang. Mereka mengobati orang-orang sakit. Yudawin al-Mardha. Yudawin al-Jarha. Mereka mengobati orang-orang yang sakit, mengobati orang-orang yang luka. Tapi tidak ikut dalam perang, di medan perang. Kemudian kepada Bidina, Rasulullah. Yang ketiga tentang keutamaan jihad. Bahwa jihad ini banyak keutamaannya, puluhan keutamaan jihad ini. Puluhan keutamaan. Dan orang yang mati syahid itu diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, yughfar lisyahidi kullu dhanbin illa dayn. diampunkan dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Jadi kalau utang, dia harus bayar utang. Hadis ini sahih dari Muslim. Bahkan Nabi SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang dia masih menanggung utang. Nabi tidak mau solatkan. Jadi masalah utang ini menunjukkan masalah yang besar. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan tentang tujuan disyaratkannya jihad. Tujuannya apa disyaratkan jihad itu? Anda melihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 193. Dalam surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 193. Yang bawa mushaf Al-Quran dibuka, Allah berfirman, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 193 dijelaskan oleh Imam Al-Fasirin Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, yang wafat tahun 310 Hijriah. Kata beliau, perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan berhala, tidak ada lagi kemusyrikan, tidak ada lagi ilah-ilah yang lain, sehingga ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah saja. Ini dalam tafsir At-Tabari. Jadi menunjukkan tujuan jihad yaitu agar tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinullah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu asyirk wal kufur. Yang dimaksud dalam fitnah di sini yaitu asyirk wal kufur. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di situ asyirk wal kufur. Kesyirikan dan kekufuran. Jadi tujuan dari jihad itu agar tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Yang ada dipahami oleh sebagian orang, dan ini pemahaman yang salah dan fatal, yaitu dia mengatakan bahwa jihad itu yang penting ada orang kafir terbunuh. Makanya mereka menggunakan berbagai cara dan apa? Dengan bom bunuh diri atau membunuh orang kafir. Tujuan jihad bukan itu. Tujuan jihad agar agama ini tegak, agama ini betul-betul mulia, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Itu tujuan dari jihad. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan berperang melawan orang-orang kafir, Rasul dakwahkan mereka agar masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau, disuruh untuk bayar jizyah, pajak. Kalau mereka tidak mau, diperangi. Tujuannya atau peperangan itu bukan sekedar pertumpahan darah, bukan. Tapi tujuannya agar agama Islam ini tegak. Seluruh manusia beribadah hanya kepada Allah. Kembali kepada tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar beribadah kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Tujuan dan kerja. Karena itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Di dalam tafsir Taisir Karim Rahman bi tafsir Karim al-Manan, kata beliau ini, maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah, maksud dan tujuan dari jihad di jalan Allah bukan sekedar menumpahkan darah orang kafir, mengambil harta mereka, bukan. Akan tetapi tujuan dari jihad agar agama Islam ini tegak, karena Allah di atas seluruh agama, dan menghilangkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Ini yang dimaksud dengan jihad. Agar hilang segala macam bentuk fitnah. Maksud fitnah di sini yaitu syirik. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dalam kamu perangi orang-orang musyrik sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan dan agama tegak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila fitnah atau kesyirikan sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan tidak lagi perang. Tidak lagi pembunuhan, tidak lagi perang. Yang dimaksud dengan fitnah yaitu adalah syirik. Jadi jihad disyariatkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Karena itu sebelum dimulai peperangan diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir agar mereka masuk ke dalam Islam. Jadi akan bidin azakumullah. Jadi pemahaman tentang jihad selama ini disalahpahami oleh sebagian orang. Dianggap apa saja bentuknya melawan pemerintah dianggap jihad. Membunuh orang kafir dianggap jihad. Memberontak segala macam bentuk itu dikatakan ini tidak jihad. Jihad itu adalah mengeluarkan semua tenaga dan kemampuan untuk melawan orang kafir di medan perang. Bersama ulil amri di medan perang, bersama ulil amri, bersama pemerintah. Dan tidak bisa berangkat sendiri. Dan juga tidak boleh setiap orang mengumumkan jihad, karena jihad haknya ulil amri. Ada haknya rakyat, ada haknya ulama, ada haknya ulil amri. Nah sekarang ini hak ulil amri diambil oleh sebagian ustaz, sebagian dai. Ya kadang-kadang di khutbah Jumat atau di mimbar, di kajian, kena jihad. Jihad itu haknya ulil amri. Dan dia yang berhak untuk mengumandangkan jihad. Dan dia memerintahkan untuk berangkat ke medan jihad. Bukan setiap orang. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amri orang yang jahat. Dan tujuannya dari jihad ini, maka saya sebutkan, yaitu tujuannya agar agama Islam tegak. Bukan sekedar terbunuhnya orang kafir, bukan. Makanya apa yang dilakukan dengan bom-bom yang mereka katakan bom jihad. Ya, istilahnya mereka bom jihad. Pada akhirnya bukan bom jihad, bom bunuh diri. Bukan bom jihad. Kalau bunuh diri, ya kembali kepada hukum apa? Hukum bunuh diri. Dalam Islam, bunuh diri hukumnya apa? Hukumnya haram dan dosa besar. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan jangan membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Jangan membunuh diri kalian. Jadi bom yang nyerang manusia terakhirnya bom bunuh diri. Kemudian juga kalau mereka membunuh orang-orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam, maka dia membunuh orang yang dia bunuh itu mengakibatkan dia tidak mencium aroma surga. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujidu min masirati arba'in 'aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia diharamkan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih dari Bukhari. Jadi ini tujuan yang harus perhatikan, bahwa membunuh orang atau bom bunuh diri pada hakikatnya bunuh diri bukan jihad. Kemudian tingkatan jihad kami berbina untuk Allah. Tingkatan jihad yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di Adil Khairul Ibad, beliau membagi tingkatan jihad itu menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad al-kuffar wal munafiqin, jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Jihad melawan orang kafir dan munafik. Kemudian yang keempat jihad melawan arbabiz zulm, tokoh-tokoh yang zalim. Wal bid'ah wal munkarat, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu ini jadi ada empat tingkatan: jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir, dan jihad melawan orang-orang zalim. Jihad melawan hawa nafsu ini dibagi lagi oleh Ibnu Qayyim menjadi empat. Jihad melawan hawa nafsu ini dibagi lagi oleh Ibnu Qayyim menjadi empat. Sebab jihad melawan hawa nafsu ini termasuk jihad. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal mujahid, Nabi memberikan nama al muslim, kemudian al mujahid, Nabi juga memberikan nama tentang al muhajir. Al mujahid itu Nabi, yaitu orang yang berjihad, yang melawan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Wal muhajir man hajar al khataya wa dzunub. Sedangkan orang muhajir, orang yang berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Di sini hasan. Nah, sekarang kita bahas tentang tingkatan jihad yang pertama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu berjihad untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kepada orang-orang yang sering meneriakkan jihad, apakah mereka sudah menuntut ilmu syar'i? Sudah menundukkan belum hawa nafsunya untuk belajar tentang Islam yang benar? Makanya kalau kita tanya orang-orang yang teriak-teriak jihad, bagaimana sih kalau seandainya kita dalam perang melawan orang-orang kafir itu, sholat khauf gimana? Tanya kepada mereka, sholat khauf. Tahu tidak cara sholat khauf? Tidak tahu, cara sholat khauf tidak tahu. Cara sholat khauf tidak tahu, bagaimana mau jihad? Jadi, orang teriak-teriak jihad harus paham dulu. Belajar tentang Islam yang benar. Belajar tentang Islam yang tujuan dari jihad itu apa, dan bagaimana mendakwahkan orang-orang yang kita bertemu di medan perang itu. Jadi tidak sekedar membunuh, tapi bagaimana menjelaskan mereka tentang Islam. Dan banyak orang-orang kafir yang masuk Islam bukan dengan jihad, artinya dengan dakwah, dengan akhlak yang mulia dan yang lainnya, kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan ada sebagian yang Nabi belum perangi, mereka sudah masuk ke dalam Islam. Jadi ini umat Islam harus belajar tentang Islam yang benar. Yang pertama kali mereka pelajari tentang apa? Tentang akidah. Tentang akidah. Umpamanya mereka berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang kafir. Tapi sebelum berangkat, mereka sebelum berangkat perang, minta dulu di kuburnya wali atau kubur-kubur tertentu, minta supaya perjalanannya dia diredoi. Ini syirkul akbar. Minta selamat. Dia datang ke kubur tertentu yang dianggap kuburan itu kuburan apa di sini namanya? Keramat. Ya. Kemudian datang ke sana, minta supaya kalau jihad ini diselamatkan. Ini syirk. Syirkul akbar. Dan ini pernah terjadi juga pada waktu jihad Afghan. Waktu terjadi jihad di Afghanistan, terjadi orang-orang yang mau berangkat itu minta dulu kepada kubur-kubur tertentu dan diingatkan oleh para kaum muslimin yang lain, diingatkan oleh kaum muslimin yang lain, diingatkan oleh ahli sunnah bahwa ini tidak boleh, ini syirik, tidak boleh, ini syirik akbar. Bagaimana dia berjihad perang untuk menegakkan kalimat Allah, tapi mereka berbuat syirik, mereka minta di kubur-kubur tertentu. Atau mereka apa di sini? Pakai jimat. Apa di sini? Tangkal-tangkal. Ini syirik. Inna ruqya wa tamaima wa tiwalata syirik. Kata Nabi, sesungguhnya ruqyah, tangkal-tangkal dan jimat-jimat adalah syirik, kata Rasulullah. Ini ada orang yang pergi atau berangkat ke medan jihad itu pakai tangkal. Ini syirik. Makanya mereka harus belajar dulu tentang Islam. Jadi jihad melawan hawa nafsu yang pertama, tingkat yang pertama, dia belajar tentang Islam ini, yang benar. Yang pertama kali belajar apa? Akidah, tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Kemudian setelah itu mereka jihad untuk melakukan amal-amal saleh. Jihad untuk melakukan amal saleh, untuk melaksanakan amal-amal saleh. Ini jihad, perjuangan. Bagaimana untuk melakukan amal-amal sunnah, menegakkan sunnah, ini harus ada perjuangan. Untuk melaksanakan amal sunnah, ini memerlukan perjuangan. Kita harus berjuang dalam melaksanakan amal-amal sunnah, supaya kita mendapatkan ganjaran dari Allah SWT dan sunnah ini tegak. Kemudian yang ketiga dari yang pertama ini, yaitu mendakwakan sunnah kepada kaum muslimin, ini juga harus ada jihad pengorbanan dakwah. Antum lihat sekarang, ketika mulai orang melaksanakan sunnah atau dakwah sunnah, tuduhan banyak dari orang. Apakah tuduhannya Wahabi atau tuduhannya memecah belah umat atau yang lain tuduhan-tuduhan itu. Dan ini harus kita jihad. Dalam artian jihad tetap, jangan berhenti kita melakukan amal saleh. Jangan berhenti kita melakukan sunnah. Terus menuntut ilmu tetap jalan, melakukan amal saleh tetap jalan, kemudian berdakwah tetap jalan. Enggak boleh berhenti. Dakwah tidak boleh berhenti meskipun banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan, tidak boleh berhenti. Makanya yang keempat, kata Ibnu Qayyim, sabar. Sabar, jihad melawan hawa nafsu untuk sabar. Untuk lihat Rasulullah SAW dicaci maki, dicela, dikatakan pendusta, tukang sihir, orang gila, dikatakan orang gila, majnun. Dikatakan Rasulullah, Rasul tidak jawab, tidak jawab. Tidak dijawab Rasulullah. Dibiarkan. Dikatakan kepada mereka dengan perkataan yang sejahtera. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh itu mencela, mencaci maki, katakan dengan kalimat yang sejahtera. Dan kita disuruh apa? Sabar, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Mereka menuduh kita dengan tuduhan Wahabi atau yang lain, tuduhan-tuduhan yang lain. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan mereka dengan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi dakwah membutuhkan jihad, perjuangan. Harus sabar. Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam kita mengamalkan. Sabar dalam kita mendakwakan. Juga sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, cacian, makian dan yang lain. Harus apa? Dan kita tidak boleh berhenti dalam dakwahnya. Tidak boleh. Meskipun orang melarang atau menyekat dakwah kita, dakwah tetap harus jalan. Yang tidak di tempat ini, tempat lain itu banyak. Masih jutaan orang mau mendengarkan dakwah kita. Itu harus kita ingat. Bahwa dakwah sunnah tetap akan diterima. Yang hak pasti akan muncul dan yang hak pasti akan menang. Idza ja'al haq wa dhahaqa al-batil. Apabila datang kebenaran, yang batil akan musnah. Jangan berhenti dalam dakwah dan jangan tertipu dengan dunia. Jangan berhenti dalam dakwah dan jangan tertipu dengan dunia. Itu perhatikan. Kemudian yang kedua, akhwan fillah, jazakumullah, yaitu jihad syaitan. Yang tadi jihad melawan hawa nafsu. Sekarang tinggal yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Bagaimana jihad lawan syaitan? Jihad lawan syaitan yaitu kita harus membentengi diri kita dari serangan syubhat dan keraguan yang dapat merusak iman. Yang kedua, berjihad untuk membentengi diri dari serangan keinginan-keinginan merusak dan syahwat. Manusia, hati manusia itu selalu didatangi oleh dua fitnah. Dan ini fitnah yang besar. Yang pertama yaitu fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Manusia selalu didatangi oleh dua fitnah. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syubhat berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang pemahaman, pemikiran, pendapat, golongan-golongan yang sesat. Ini syubhat yang masuk ke dalam pemikiran kita. Makanya untuk membentengi yang pertama ini syubhat, kita harus belajar tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar, dan pemahaman yang benar pemahaman salaf. Al-Qur'an was sunnah lafaznya salaf. Dengan dasar Al-Qur'an, dengan dasar sunnah Nabi, dengan dasar asar para sahabat, dengan dasar para tabi'in dan para ulama. Saya jelaskan tentang dalilnya, wajibnya mengikuti manhaj salaf dalam buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Saya bawakan 60 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya jelaskan dalam buku saya Mulia dengan manhaj salaf, 60 dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Kita harus berpegang dengan pemahaman salaf. Al-Qur'an was sunnah atas misal. Sebab yang banyak merusak ini kenapa? Syubhat yang masuk dari firqah-firqah yang sesat, dari golongan-golongan yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat. Ini syubhat. Jadi kita harus hati-hati. Atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, sampai ketika dia akan berbicara di zaman dahulu, itu para ulama tidak mau dengar. Kenapa? Syubhat. Sampai pernah ada seorang tokoh ahlul bid'ah ingin menyampaikan tafsir satu ayat. Satu ayat. Di depan Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah. Apa kata Imam Tawus? Tidak. Tutup telinga. Anaknya disuruh tutup telinga. Tutup telinga. Saya tidak mau dengar. Wala ayat, wala nisfa ayat. Satu ayat pun, nisfa ayat. Separuh ayat pun saya tidak mau dengar. Antum pergi atau saya yang pergi? Antum pergi atau saya yang pergi? Kenapa? Syubhat kalau sudah masuk, itu berbahaya. Syubhat kalau sudah masuk, sulit untuk keluar sampai hari kiamat. Nah ini yang kalian jajak diri kita. Jangan sampai masuk syubhat. Pemahaman-pemahaman yang sesat. Pemikiran-pemikiran yang sesat. Jajak diri kita kenapa? Kita bentengi dengan ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Kita pelajari akidah yang benar. Al-Quran Sunnah adalah misal. Pemahaman yang benar. Kemudian jihad lawan syaitan juga, yaitu kita membentengi diri kita dari syahwat. Apa yang dimaksud dengan syahwat? Yaitu godaan-godaan dunia, harta, anak-anak, wanita, dan semuanya yang ada. Dari kedudukan, jabatan, dan yang lainnya. Itu fitnah. Yang paling besar fitnah, Nabi sebutkan dua. Dari fitnah syahwat. Yang pertama apa? Fitnah harta. Yang kedua wanita. Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, dan fitnah umat itu masalah harta. Banyak orang-orang yang teriak jihad terkena fitnah apa? Fitnah harta. Fitnah dia berjuang bukan karena Allah, tapi harta. Jadi harus ingat, ini fitnah. Dan terkena kepada semua orang, hatta para dai juga harus hati-hati, para ustaz. Terkena fitnah harta ini bahaya, sangat berbahaya. Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi, setiap umat ada fitnah, dan fitnah umat masalah harta. Terfitnah. Sampai ada orang berani menjual agamanya karena dunia. Ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, dan yang lainnya, dia jual agamanya. Ini harta. Yang kedua wanita, kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih, ada yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Yang kedua, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa." Tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya dari laki-laki dibandingkan wanita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya dari laki-laki dibandingkan wanita. Jadi wanita fitnah. Yang mengatakan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya jajak, jangan sampai syahwat kita kemudian tergoda oleh syaitan untuk berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Karena wanita. Makanya itu harus kita jaga diri kita, bentengi. Dan jihad melawan syaitan ini, yang pertama kita harus mempunyai keyakinan yang benar. Yang kedua kesabaran. Untuk melawan syaitan ini kita harus punya keyakinan yang benar dan kemudian sabar. Dan perjuangan dengan syaitan tidak pernah berhenti terus. Dan syaitan menggoda Adam terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Hatta kita sedang tidur, hatta kita sedang sholat, digoda oleh syaitan. Makanya di antara menjaga di samping dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar, antum juga baca doa, zikir pagi dan petang. Baca zikir pagi dan petang. Kemudian zikir-zikir yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW, itu baca. Syaitan ini terus menggoda anak Adam. Dan ini perjuangan termasuk jihad melawan syaitan ini. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebab Allah SWT berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir munafik dan berlaku keras kepada mereka. Dan tempat tinggal mereka neraka jahannam, dan jahannam sejak di waktu kembali. Dan dia orang kafir ini dengan hati, yaitu kita mengingkari kekafiran mereka, mengingkari kemunafikan mereka, dengan hati kita ingkari, dengan lisan menyampaikan kebenaran kepada mereka, jelaskan yang hak kepada mereka, dengan harta berjuang dengan harta kita untuk memerangi orang-orang kafir, kemudian dengan jiwa, yaitu dengan jihad kita fitillah. Ini yang ketiga tingkatannya kata Ibnu Qayyim, itu ada empat tingkatan. Jihad melawan orang-orang kafir dengan hati, mengingkari perbuatan mereka, mengingkari kekufuran mereka, dengan lisan, dengan harta, dan dengan jiwa. Kemudian yang keempat, jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim dan ahli bidah. Dan ini yang melakukannya yaitu ulil amri. Ulil amri enggak bisa setiap orang. Ada tokoh ahli bidah yang menyesatkan kaum muslimin, yang memusuhi dakwah sunnah, bahkan keluar kalimat-kalimat yang membenci, bahkan kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang kufur. Maka bagaimana? Ulil amri, disampaikan kepada ulil amri, disampaikan kepada ulil amri. Artinya ulama yang paham tentang Islam ini menjelaskan kepada mereka. Ulama yang paham. Dan tidak bisa langsung dikatakan orang itu kafir atau yang lain, tidak boleh. Yang berhak mengatakan demikian siapa? Yang berhak mengatakan demikian adalah para ulama yang paham. Jadi jihad ini dengan tangan apabila sanggup, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Jadi apa yang di Allah. Kadang-kadang orang salah paham tentang perkataan Imam Muqayyim ini, tentang orang-orang yang zalim dan juga tokoh-tokoh pelaku bid'ah, kemungkaran. Ini yang melakukan kita laporkan kepada ulul amri yang menjelaskan, atau ulama yang paham tentang sunnah yang menjelaskan. Enggak setiap orang melakukan demikian. Yang ada nanti pertumpahan darah. Itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi ini harus dengan adil, harus dengan hikmah. Dan akhwan fil din, azakumullah. Hatta dalam amar ma'ruf nahi munkar, ini pun harus ada keterangannya, harus ada kaidahnya, dawabitnya, ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Amar ma'ruf munkar, seperti kita menasihati tokoh-tokoh yang berbuat zalim atau kemungkaran atau tokoh bid'ah. Ini dalam menyampaikan kita harus ikhlas karena Allah. Harus dengan ilmu, harus dengan lemah lembut, dengan rezeki, kemudian sabar dalam menyampaikannya. Seperti ini. Tujuan kita bukan bagaimana, yang penting kita tahu bahwa dia tokoh al-bid'ah, kita sebut yang tadi, bukan. Tapi bagaimana supaya dia kembali kepada Islam. Ingat, dakwah kita, dakwah al-sunnah, yaitu ikhrajun nas minal zulumati ilan nur. Tujuan dakwah al-sunnah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Bukan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, tapi bagaimana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini memerlukan perjuangan agar mereka kembali ke jalan yang hak. Didoakan mereka, didakwahkan mereka supaya mereka kembali. Dan ini perlu kepada kesabaran. Bukan sekedar ini ahli bid'ah, ini tokoh bid'ah, ini menyesatkan dan segala macam. Bukan itu. Fulan kafir. Yang ada cuma tuduhan. Yang ada bagaimana kita mengajak mereka supaya mereka keluar dari kegelapan mereka kepada cahaya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ahlu sunnah alamun nasi bilhaq wa arhamun nasi bilkhalq. Ahlu sunnah itu orang yang tahu tentang kebenaran, dan ahlu sunnah orang yang sayang kepada makhluk. Makanya ketika Syekhul Islam menghadapi tokoh ahlul bid'ah, Syekhul Islam mengatakan, kalau seandainya ucapan kalian semuanya aku yang ucapkan, aku sudah kafir keluar dari Islam. Karena kalian juhal, kalian orang-orang bodoh. Syekhul Islam, ucapan mereka sudah kufur, tapi tidak dikafirkan. Karena kebodohan, karena kejahilan mereka dalam Islam. Jadi antum juga perhatikan, hatta para ulama, para dai, belum tentu mereka tahu juga tentang Islam yang benar, belum tentu. Kadang-kadang juga mereka menjadi ulama atau diletakkan sebagai jabatan ulama atau dai karena jabatan, tapi belum tentu mereka paham. Sama seperti kita di Indonesia juga ini. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Mereka bertanya kepada saya di antara majelis ulama itu, apa sih yang dimaksud dengan salaf itu apa? Mereka tidak tahu apa salaf itu. Ya, jelaskan yang dimaksud salaf itu begini. Jelaskan. Mereka tidak tahu apa salaf itu apa. Wahabi itu apa? Mereka tidak tahu. Kenapa mereka salaf itu Wahabi? Ditanya Wahabi, saya tidak tahu Wahabi itu apa. Maka jelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Jelaskan. Agar mereka paham. Banyak yang mereka juga belum paham. Dan banyak ribuan kitab yang belum mereka sempat baca. Belum dibaca oleh mereka. Ribuan kitab. Makanya dalam dakwah ini perlu pada kesabaran dan memerlukan jihad, perjuangan. Kemudian Alhamdulillah, yang terakhir tentang masalah jihad ini, yaitu tentang menghidupkan jihad dengan segala ketentuannya. Ini adalah sesuai dengan syariat. Nah, Al-Quran dan Sunnah jelas ada jihad. Tidak bisa dinafikan jihad itu artinya yang dimaksud lawan hawa nafsu. Tidak hanya itu, tetap jihad lawan kafir tetap ada. Tapi dihidupkan bahwa jihad lawan kafir bersama ulil amri dengan ketentuan-ketentuan syaratnya. Kemudian memberikan sifat kepada orang menghidupkan jihad yang wajib menurut ketentuan syariat dengan kata-kata teroris. Ini adalah kesalahan yang besar. Kadang-kadang orang yang berperang di medan perang melawan orang kafir dikatakan teroris. Ini enggak benar. Kalau yang dikatakan teroris orang-orang yang bom bunuh diri, ya karena mereka sudah menyalahi syariat. Jadi kadang-kadang umat Islam dituduh oleh orang kafir teroris karena perbuatan sebagian orang yang salah dalam menerapkan jihad. Sehingga yang terkena kaum muslimin semuanya. Dan melakukan kekacauan, melakukan anarki, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, atau melemparkan bom mobil, menakut-nakuti orang yang aman, yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak dan orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Perbuatan ini perbuatan yang menentang Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, dan mereka telah keluar dari pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Jadi bom bunuh diri, kemudian menakut-nakuti orang dan segala macam, termasuk yang sekarang ini demonstrasi-demonstrasi yang ada, ini tidak mengikuti syariat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi apa yang penting, astagfirullah, ini pemahaman tentang jihad menurut Ahlus Sunnah. Dan ini saya ringkas dari beberapa kitab pembahasan ini. Sebenarnya pembahasan tentang masalah jihad ini panjang yang dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah. Dan kadang-kadang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kalimat jihad ini dianggap kalimat yang tidak perlu disebutkan oleh sebagian orang, padahal harus disebutkan karena Quran menyebutkan demikian, tapi dengan cara yang benar. Ada juga dilakukan oleh sebagian orang perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat tapi dikatakan jihad. Ini juga tidak benar. Tidak harus kita dudukkan penjelasan menurut para ulama Ahlus Sunnah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tulis pertanyaan di ajukan ke depan. Isu pagi tadi

radhiyallahu anhu majma'in, istrinya Nabi, Hafsah dan Aisyah, itu dicela habis-habisan oleh orang Syiah dalam kitab-kitab mereka. Kemudian juga mereka menganggap bahwa imamnya mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Khomeini dalam kitabnya mereka. Jadi Khomeini mengatakan dalam kitabnya hukum Islamnya, inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yalubu malakul muqarrabun wa nabiyyu mursal. Sesungguhnya ketetapan dari mazhab kami bahwa imam-imam itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Yang enggak bisa dicapai oleh malaikat, enggak bisa dicapai oleh para nabi. Jadi ini sesat. Jadi ketika ada ulama itu mengatakan bahwa Syiah itu sesat, ya itu sesat karena dari kitab mereka mereka sudah mempunyai akidah yang sudah menyimpang. Bagaimana tentang orang yang dia meninggal dunia sedangkan belum terbetik dalam hatinya untuk berjihad? Nabi SAW menyebutkan tentang kita ini wajib untuk berjihad. Dan jihad ini bersama oleh amri. Sekarang kalau memang sampai kita meninggal belum ada dikumandangkan jihad, ini ada masalah. Kecuali kalau memang sudah kemarin jihad tidak naik ikut berjihad, maka matinya kata Nabi syu'batu minan nifaq. Kata Nabi, man lam yajzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghadri mata ala syu'batin minan nifaq. Hadis yang sahih dari Muslim, barang siapa yang tidak berperang, yang tidak terbetik dalam hatinya untuk berperang sampai dia meninggal dunia, maka dia matinya seperti orang munafik. Ini harus dikumandangkan perang. Itu yang jihad, jihad lawan orang kafir. Ini tadi sudah saya jawab pertanyaan ini tentang demonstrasi dalam Islam, tidak ada. Sudah saya jawab. Jadi enggak usah ditanyakan lagi. Mungkin yang tanya tidur tadi. Yang nanya tadi yang mulai tadi tidur. Ada pertanyaan lagi yang berkaitan tentang masalah fikih, yaitu apakah orang musafir yang sholat belakang orang yang sholat tamam boleh dia kosor? Tidak boleh. Umpamanya saya musafir, ya saya musafir. Sekarang saya ikut imam yang ada di sini, ya. Maka saya sholat mengikuti imam. Imam yang sholat isya 4 rakaat, saya harus ikut wajib ikut imam 4 rakaat. Tidak boleh saya kosong. Sebab Nabi bersabda, inna najri'il al-imam liyutam nabi. Jadikan imam untuk diturut, untuk diikuti. Tidak boleh imam 4 rakaat, dia begitu tasyahud awal salam. Tidak boleh. Tapi kalau dia jadi imam, si musafir jadi imam, maka dia kosong. Karena sunnahnya safar kosong. Sunnahnya safar kosor. Adapun jamak bukan sunnah safar. Menjamak sholat bukan sunnah safar. Kosor termasuk sunnah safar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kosor itu wajib bagi musafir. Sebagian ulama. Nah sekarang kalau dia jadi imam, maka dia kosor. Nah, setelah dia salam, makmumnya yang mungkin disuruh menyempurnakan. Sebagaimana Nabi ketika di Mekah, Nabi jadi imam. Begitu Nabi sholat 2 rakaat selesai, Nabi mengatakan kepada para sahabat, salam kanan, salam kiri, atimu salatakum fa inna qaumun safarun. Sempurnakan sholat kalian, sama kami adalah musafir. Jadi mungkin ketika dia bermakmum dengan imam yang musafir, mungkin ini harus mengerjakan dengan tamam, bukan itu kosong. Harus mengerjakan dengan tamam. Bagaimana untuk menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap orang kafir yang menzalimi umat Islam dan tidak boleh mengebom atau sembelih tawanan orang kafir? Ya, sabar.